Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwana fi din, azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita sampai dalam bab tentang ketakwaan. Telah kita bacakan beberapa ayat-ayat yang di dalamnya berisi perintah dan hasungan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini yaitu surah Al-Anfal ayat 29. Wa qalu ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara perkara yang bermudarat dan perkara yang bermanfaat. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana perkara yang bermanfaat dan mana perkara yang bermudarat. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makna wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, di mana dihapuskannya kesalahan-kesalahan ini bisa dengan melakukan amalan-amalan soleh. Dikarenakan amalan-amalan soleh ini menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ila junibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi, sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dalam riwayat yang lain, al-umrah ilal-umrah kafaratun lima bainahuma. umrah menuju umrah lagi sebagai penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Sehingga kafarah, ya, menghapuskan dosa ini bisa dengan amalan-amalan soleh. Maknanya, seseorang apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah mudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan soleh yang merupakan penghapus dari dosa-dosanya. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian, yaitu dengan memudahkan kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, dimudahkan baginya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang merupakan sebab dihapusnya kesalahan-kesalahannya, dan akan dimudahkan baginya untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu merupakan sebab diampuni dosa-dosanya. Nah, yang menjadi musibah bagi seorang hamba tatkala dia mengira dosa-dosa yang dilakukannya bukan sebagai suatu dosa, sehingga terus-menerus melakukan dosa tersebut. Wal'iyadzubillah. Dia menganggap kesalahan dosa yang dilakukannya sebagai perkara yang baik. Ini musibah yang besar. Sehingga Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian terhadap orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang salah, sesat usahanya di kehidupan dunia, tapi dia menyangka telah berbuat kebaikan. Ya. Ini musibah yang sangat besar. Seseorang terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, tapi dia tidak menyadari itu sebagai dosa dan kesalahan, sehingga terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang baru dalam agama ini, mereka tidak menyadari itu sebagai kesalahan dan dosa, sehingga terus-menerus melakukan kesalahan tersebut. Bahkan berbangga-bangga di dalam melakukannya. Nah, sehingga banyak di antara manusia yang tidak berhenti dari dosa tersebut. Dihias-hiasi oleh syaitan seakan-akan itu adalah perkara yang indah, seakan-akan itu adalah perkara yang baik. Wal'iyadubillah. Nah, sehingga susah baginya untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini antara faedah seseorang bertakwa. Dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil 'adzim, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memiliki karunia yang besar. Nah, kemudian setelah beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyebutkan hadis-hadis yang di dalamnya berisi hasungan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal awal yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala qila ya Rasulullah man akramun nas? Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Rasul menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu laisa an hada nas'alu. Para sahabat mengatakan, bukan tentang hal ini kami bertanya kepadamu. Qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Rasul mengatakan, manusia yang paling bertakwa yaitu Yusuf, dikarenakan beliau adalah putra Nabi Allah. Putra Nabi Allah. Putra Nabi Allah dan putra Khalilullah. Yusuf putranya siapa? Putra Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub putranya siapa? Putra Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, Ishaq putranya siapa? Putra Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Ya. Ini keturunan Nabi. Nah, ayahnya, kakeknya, dan ke atasnya Nabi. Qalu laisa an hada nas'al. Para sahabat bertanya lagi, bukan tentang hal ini kami bertanya kepadamu. Qala fa an ma'adin al-arab tas'aluni? Apakah kalian bertanya kepadaku tentang orang yang paling mulia dari kalangan bangsa Arab? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Nah, orang-orang pilihan di antara mereka pada masa jahiliyah, maka mereka pun orang-orang yang terbaik di dalam Islam apabila mereka paham terhadap agama ini. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang kita bacakan ini, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa manusia yang paling mulia. Ya. Rasulullah menjawab, atqahum, orang yang paling mulia di antara mereka. Di mana jawaban ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang paling mulia itu bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Kalau seandainya orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling banyak hartanya, niscaya Qarun adalah orang yang paling mulia. Dan orang yang paling mulia itu bukanlah orang yang paling banyak kekuasaannya. Kalau seandainya dinilai dengan banyaknya kekuasaan, niscaya Fir'aun adalah orang yang paling mulia. Dan juga bukanlah dilihat dari tingginya jabatan. Kalau dilihat dari tingginya jabatan, misalnya Haman, panglima besar Fir'aun, dia adalah orang yang paling mulia. Ya. Tapi ketakwaan seorang ini dilihat, kemuliaan seorang dilihat daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada rupa seorang. Allah tidak melihat kepada harta seseorang, tidak melihat kepada jasad seseorang, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Tidak juga melihat kepada jasad-jasad kalian, tubuh-tubuh kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, akan tetapi dalam hadis ini ternyata para sahabat mereka tidak menginginkan pertanyaan yang sifatnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka mengatakan lasna an hada nas'al. Bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Ya. Kemudian Nabi SAW pun beliau menyebutkan jawaban yang lain. Bahwasanya makhluk yang memiliki kemuliaan itu Nabi Yusuf, dikarenakan beliau adalah putra Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah nabi dari keturunan para nabi. Nah, ini keutamaan. Ya. Beliau seorang nabi, ayahnya nabi, kakeknya juga nabi, kemudian buyutnya pun nabi. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga beliau pun di antara makhluk yang mulia. Nah, berdasarkan urutan keturunan yang kita sebutkan tadi dari kalangan para nabi. Dan ternyata para sahabat pun mereka bukan bertanya tentang masalah ini, sehingga mereka mengatakan lasna an hada nas'aluk, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Kemudian Nabi bertanya, fa an ma'adin al-arab tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku tentang orang yang paling mulia dari nasab kalangan Arab? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Maknanya, sesungguhnya manusia yang paling mulia dari sisi nasab dan juga keturunan, yaitu orang-orang pilihan pada masa jahiliyah, dengan syarat mereka itu memahami agama Islam pada masa Islam. Nah, misalnya Banu Hashim, ya, Banu Hashim ini ma'ruf di antara kabilah pilihan bangsa Quraisy, bahkan kabilah terbaik dari bangsa Quraisy, sehingga mereka pun menjadi bangsa atau kabilah yang paling baik, yang paling mulia ketika zaman Islam, tapi dengan syarat apabila mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka dari keturunan Arab, walaupun mereka dari bangsa Quraisy, walaupun mereka dari keturunan Bani Hatim, maka mereka bukanlah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara jumlah bangsa Arab lebih afdol daripada orang-orang asing selain Arab. Tapi secara perorangan, nah, maka tentunya orang yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena didapatkan ada orang yang asing, ajam, bukan Arab, tapi ketakwaannya lebih besar daripada orang Arab. Ya. Tapi kalau secara jumlah, ya, keseluruhan, nah, pada asalnya bangsa Arab lebih utama dari bangsa selain Arab. Nah, tapi kalau dilihat perorangan, tentu yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Misalnya Ahlul Bait, Ahlul Bait Nabi SAW, mereka mulia, bahkan lebih mulia dibandingkan selain Ahlul Bait, dengan syarat mereka paham terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau mereka Ahlul Bait tapi tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan dan perkara yang baru dalam agama ini, maka mereka tidak lebih afdal daripada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat jelas sekali. Nah, dari sini bahwasanya orang yang memiliki ilmu, dia lebih afdal daripada yang lainnya. Nah, dan juga ini merupakan dalil bahwasannya seseorang memiliki kemuliaan disebabkan nasabnya. Tapi dengan syarat dia paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang tidak diragukan lagi. Bahwasanya nasab memiliki pengaruh ya terhadap mulianya seorang. Banu Hashim, nah ini merupakan manusia yang paling mulia, kabilah yang paling mulia dari kalangan Quraisy dan paling mulia nasabnya. Dari sana lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Banu Hashim. Nah, tapi apakah mereka mulia juga pada zaman Islam? Nah, mereka juga menjadi orang yang paling mulia pada zaman Islam dengan syarat mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang jelas dari hadis yang kita bacakan tadi yang menjadi pendalilan terhadap bab yang sedang kita bahas, ketika Nabi ditanya siapakah manusia yang paling mulia, Rasulullah menjawab orang yang paling bertakwa di antara mereka. Nah, atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Nah, kita jelaskan makna daripada takwa. Ya. Sampai Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan takwa yang sebenar-benarnya adalah engkau mentaati Allah dan tidak memaksiatinya. Engkau mengingat Allah dan tidak melupakannya. Serta engkau bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna takwa yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga kita bisa introspeksi, apa kita sudah bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya atau belum? Padahal Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, sudahkah kita melaksanakan takwa yang sebenarnya atau belum? Mentaati Allah dan tidak memaksiatinya. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakannya. Nah, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sifat-sifat orang munafik, mereka sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sifat orang-orang munafik. Apabila melaksanakan sholat, melaksanakannya dalam keadaan malas, kemudian ingin dilihat oleh manusia, kemudian berzikir kepada Allahnya itu sedikit. Tidaklah berzikir kepada Allah, melainkan sedikit sekali. Ya, sehingga kaum mukminin hendaklah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak mengkufurinya. Nah, saya masuk pada hadis yang kedua dari bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id al-Hudri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa rahu muslim. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, elok, indah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan kalian terhadap orang yang sebelum kalian di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana yang kalian lakukan di dunia ini. Sehingga berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap perempuan. Sesungguhnya awal ujian, awal musibah yang menimpa Bani Israel adalah pada perempuan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Dalam hadis ini mengandung perintah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berhati-hati daripada dunia dan juga berhati-hati daripada perempuan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan dunia, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini hulwah, manis, khadirah, hijau, ya. Manis untuk dirasakan dan hijau, enak untuk dipandang. Nah, sesuatu yang sifatnya hijau kemudian manis, maka tentunya mata ini ingin mendapatkannya, ingin menikmatinya. Kemudian berikutnya jiwa ini pun ingin menikmatinya. Suatu perkara apabila terkumpul kepadanya. Nah, talabul ain wa talabul nafs, keinginan mata untuk menikmatinya, keinginan jiwa untuk menikmatinya, maka perkara yang demikian ini dikhawatirkan seseorang terjatuh kepada perkara tersebut. Ya. Dikarenakan mata ingin menikmatinya, jiwa pun ingin menikmatinya. Kalau sudah terkumpul antara dua perkara ini, nah, keinginan mata, keinginan jiwa, ya, maka hampir-hampir seorang bisa terjatuh kepadanya. Nah, sehingga dalam hadis ini pun Nabi SAW mengingatkan tentang keadaan dunia. Dunia itu keadaan demikian. Nah, manis, hijau. Sehingga banyak orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Bahkan tidak peduli halal atau haram, yang jelas dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari bagiannya di dunia ini. Nah, begitu juga banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan tentang dunia. Nah, yang dunia ini merupakan sesuatu yang indah. Tapi keindahannya ini tidak bersifat selama-lamanya. Akan hancur, akan binasa. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan dunia, kamatsali ghaytin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra. Nah, dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala bagaikan hujan yang menimpa tanah. Kemudian tanah tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan para petani. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut, nah, mulai mengeras. Nah, menguning, ya, mengeras, kemudian hancur. Nah, ini kumpul perumpamaan dunia. Yang semula kelihatannya indah, menakjubkan para petani, ya, hijau tanamannya, hijau tumbuhannya, lambat laun, ya, menguning, kemudian mengeras, setelah itu hancur. Itulah dunia. Ya. Yang terlihatnya indah itu sementara, nantinya akan hancur dan akan binasa. Nah, begitu juga dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi mengingatkan tentang keadaan dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggantikan umat sebelum kita dengan kita. Ya. Umat ini telah meninggal, berganti dengan umat yang berikutnya, berganti dengan umat yang berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan terhadap dunia ini. Apakah menjadikan dunia sebagai majra'atul akhirah, tempat bercocok tanam kebaikan-kebaikan untuk akhirat nanti, ataukah dia jadikan dunia sebagai tempat untuk mendapatkan semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, ambisi-ambisinya terhadap dunia. Allah melihat. Dan bukan sekedar melihatnya saja, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, sehingga Nabi mengingatkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap perempuan. Ya. Nabi SAW dan macam lain mengingatkan kita perumpamaan antara dunia dengan akhirat. Nah, Seperti orang yang mencelupkan jarum ke dalam lautan, kemudian dia mengangkatnya, maka sisa air yang ada pada jarum tersebut, ini bagaikan dunia. Sementara lautan itu bagaikan akhirat. Sangat jauh perbandingan antara dunia dan akhirat. Nah, sangat jauh sekali. Ya. Sehingga orang yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, tentu dia akan mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan akhirat lebih kekal. Wa fi dzalika falyatanaffasil mutanaffisun. Maka padahal itulah tentang akhirat, tentang kenikmatan-kenikmatan jannah. Hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Tapi ternyata keadaan manusia kebanyakan mereka sebaliknya. Allah sebutkan, bal tu'siruna al-hayata dunia. Akan lebih kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Nah, tentu faktor penyebabnya dikarenakan kurang yakinnya dengan khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga kebanyakan manusia mendahulukan kehidupan dunia. Nah, kurang yakin tentang khabar-khabar yang dikhabarkan Allah dan Rasulnya. Tentang kehidupan setelah kematian. Adanya perhitungan amalan. Adanya balasan-balasan amalan. Adanya nikmat. Adanya adab. Nah, tatkala kurang yakin dengan berita-berita ini, sehingga banyak di antara manusia lebih mendahulukan kehidupan dunia. Nah, ya. Sampai di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwasanya hidup itu hanya di dunia saja. Tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka. Tidaklah yang membinasakan kita melainkan masa. Ya. Gak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Tentu ini merupakan akidah kekafiran. Selain yang diingatkan fitnah dunia, Nabi SAW pun mengingatkan tentang fitnah perempuan. Nah, banyak dikaitkan antara dunia dengan perempuan. Dikarenakan kadang-kadang saya berkaitan. Ya. Antara dunia dan perempuan. Fitnah dunia, fitnah perempuan. Ya. Fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia. Dan hati-hatilah kalian terhadap perempuan. Nah. Hati-hati terhadap perempuan. Ini mencakup berhati-hati dari makar perempuan terhadap suaminya. Nah, dan juga mencakup berhati-hati dari fitnah perempuan secara umum. Ya. Makar perempuan ini lebih besar daripada makarnya syaitan. Sampai Allah mengatakan tentang makar kaum perempuan yang ada pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar kalian wahai para perempuan sangat besar. Nah, lebih besar daripada makarnya syaitan. Bahkan seorang laki-laki yang kuat saja ini bisa dilumpuhkan oleh seorang perempuan. Ya, dengan makarnya, dengan tipu daya. Sampai Nabi mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajulil hajim min ihdakunna. Jadi aku melihat seorang hamba Allah yang kurang akal, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat daripada kalian, wahai para perempuan. Nah, walaupun tersipati dengan sifat lemah akal, nah, kurang akal, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Banyak laki-laki yang kuat tunduk kepada perempuan. Nah, lumpuh di hadapan perempuan. Ya. Bahkan banyak laki-laki yang asalnya kuat keimanannya menjadi lemah keimanannya disebabkan perempuan. Apalagi laki-laki yang lemah keimanannya, ini bisa dengan mudah ya digoyangkan oleh makar perempuan. Nah, sehingga Nabi mengingatkan wattaqun nisa, hati-hatilah kalian terhadap perempuan. Nah, di antaranya berhati-hatilah dari makar ya, seorang istri terhadap suaminya. Karena anak pintar bikin makar ini dan itu. Nah, kenapa kita berhati-hati? Dan juga mencakup berhati-hatilah dari fitnah perempuan secara umum. Fitnah perempuan ini besar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa wal banin ila akhiril ayat. Dibuat indah kepada manusia kecintaannya terhadap syahwat-syahwat, keinginan-keinginannya dari perempuan, anak-anak, didahulukan perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat besar godaannya, sangat besar fitnahnya. Nah, bahkan Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra al-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu ujian, suatu cobaan yang paling besar, yang paling bermudarat bagi kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Ya. Fitnah ujian yang besar bagi kaum laki-laki adalah perempuan. Nah, sehingga hendaklah kita berhati-hati dari fitnah perempuan. Ya. Apalagi zaman sekarang ini. Nah, di mana banyak perempuan-perempuan yang dicabut rasa malunya, tidak memiliki rasa malu, bertabarruj, nah, bersolek, dandan dengan dandanan-dandanan jahiliyah, dengan dandanan-dandanan seperti orang-orang kafir, nah, pamer aurat dan yang semisalnya. Sehingga orang-orang kafir, nah, mereka mengetahui bahwasanya perempuan ini merupakan fitnah yang besar bagi kaum laki-laki. Sehingga mereka berusaha untuk merusak pemuda-pemuda kaum muslimin di antara dengan fitnah perempuan. Nah, mulai dengan pakaian-pakaian yang tidak layak dipakai oleh kaum perempuan. Disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimah memakainya. Menimbulkan fitnah di tengah-tengah para pemuda kaum muslimin. Nah, yang dengan itu bisa membuat lemah kekuatan kaum muslimin. Ya. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya awal musibah, awal ujian yang menimpa bani Israil adalah pada perempuan. Nah, saking besarnya fitnah perempuan sampai awal fitnah pada kalangan bani Israil ini pun disebabkan perempuan. Ya. Sehingga hendaklah kita berhati-hati sebagai laki-laki, sebagai suami, kita adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya lelaki para suami merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Yang namanya memimpin kita harus punya ilmu. Ya. Ilmu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bagaimana mengarahkan yang dipimpinnya. Kalau seandainya seorang pemimpin tidak memiliki ilmu, maka akan kelabakan, akan kesusahan di dalam mengatur yang dipimpinnya. Nah, sehingga hendaklah ini disadari oleh kaum laki, oleh para suami, kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga mesti memiliki ilmu. Tentu yang paling utama ilmu agama. Ya. Dikatakan Allah mengatakan, ya ayuhalladina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Disebutkan Ali bin Abi Thalib, ay alimuhum adzibuhum. Ajari mereka. Ajarkan adab akhlak kepada mereka. Ini antara bentuk menjaga mereka dari api neraka. Nah, kita adalah pemimpin. Ya. Sebagai pemimpin hendaklah memberikan qudwah, suri teladan yang baik, contoh yang baik terhadap istrinya, contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma tar'ah. Ahafidu dhalika am dhoya'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah dia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya? Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga dengan sebaik-baiknya ataukah menyia-nyiakannya? Hatta yas'ala rajul an ahli baitihi. Sampai Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban, akan bertanya kepada seorang suami tentang keluarganya, tentang anak dan istrinya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga hendaklah kita sebagai laki-laki menyadari posisi kita ini sebagai pemimpin, ya, butuh ilmu. Nah, dan jangan sampai kita terpengaruh, ya, dengan makar-makar yang jelek dari kaum perempuan. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, silakan. Usulan saja barangkali tentang keterangan pengurusan jenazah, karena mungkin sekali-kali kita bisa saja dikeluhkan mungkin pertemuan-pertemuan yang lainnya karena kita sempat orang memahami barangkali. Semua kita di belajar insyaallah pusing saja. Siapa yang menjadi mayatnya? Iya. Saya rewan untuk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita semuanya tamat ini. Iya, selamat mati semuanya kita insyaallah. Iya, insyaallah nanti kita apa? Ada kan insyaallah mungkin untuk pembelajaran tentang kaifiyah pengurusan jenazah insyaallah. Nah, cuman waktunya mungkin kita dipertimbangkan lagi waktunya kapan ya, Pak. Insyaallah. Nah. Apalagi kalau pengurus ya, pengurus di RT, RW, ya, lagi pas bagian pengurusan jenazah ya, bisa ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.